Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الحمد لله إخواني وأخواتي في الله Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita pada pagi yang mulia ini, di mana kita sampai pada pertemuan yang ketiga, pertemuan yang terakhir, dan insyaallah ta'ala kita akan selesaikan seluruh manzumah dari manzumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah karya Syekh Sa'di beserta syarah dari beliau. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, kita sampai pada manzumah yang ke-25 di halaman 111, yaitu terkait dengan kaidah al-khata wal ikrah wan nisyan. Al-khata wal ikrah wan nisyan, yaitu salah, terpaksa dan lupa. Syekh Sa'di rahimallahu ta'ala beliau mengatakan, al-khata'u wal-ikrahu wal-nisyanu asqatahu ma'buduna ar-rahmanu, lakin ma'al-itlafi yathbutu al-badal wa yantafi at-ta'thimu anhu wal-zalal. Bahwa salah, dipaksa dan lupa itu dimaafkan oleh sesembahan kita Ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha penyayang. Akan tetapi jika terkait dengan itlaf, yaitu kerusakan, maka berkewajiban untuk mengganti dan tidak dianggap dosa dan salah. وَهَذَا مِنْ كَمَالِ جُودِهِ وَقَرَمِهِ تَعَالَى وَرَحْمَتِهِ بِعِبَادِهِ أَنَّهُ لَمَّا كَلَّفَ عِبَادَهُ بِأَوَامِرَ يَفْعَلُونَهَا وَنَوَاهِيَ يَسْتَنِبُونَهَا أَنَّهُ إِذَا صَدَرَ مِنْهُمْ إِخْلَالٌ بِالْمَأْمُورِ أَوْ إِرْتِكَابٌ لِلْمَحْظُورِ نِسْيَانًا أَوْ خَطَأً أَوْ إِكْرَاهًا أَنَّهُ يَعْفُو عَنْهُمْ ويسامحهم. Kaidah al-khata wal ikrah wan nisyan merupakan kesempurnaan kemuliaan Allah, kesempurnaan kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala, kasih sayangnya kepada hamba-hambanya, yaitu tatkala Allah subhanahu wa ta'ala memberikan beban kepada hamba-hambanya dengan perintah-perintah untuk dikerjakan serta larangan-larangan untuk ditinggalkan, bahwa ketika terjadi ikhlal bil ma'mur, terjadi kekurangan di dalam melaksanakan perintah, ataupun irtikabun lil mahdzur, yaitu melakukan sesuatu yang diharamkan karena sebab lupa, salah, dan juga dipaksa, maka Allah Subhanahu wa taala memaafkan dan mengampuni perkara tersebut, yaitu lupa, salah dan dipaksa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ufiya an ummati li ummati anil khata'i wan nisyani wa mastukrihu alaihi. Dimaafkan atas umatku salah, lupa dan apa yang dipaksakan atas mereka. Qala Ibn Rajab radhiyallahu rahimallahu taala fi syarh al-arba'in ba'dama zakara an-nusus ad-dallah 'ala raf'il ithmi 'anil mukhti' wan nasi wal azhar wallahu a'lam anna an-nasi wal mukhti' innama 'ufiya 'anhuma bima'na rufi'al ithmu 'anhuma li'anna al-ithma murattabun 'ala al-maqasidi wan niyyati wan nasi wal mukhti' la qasda lahumā fala ithma 'alayhimā wa amma raf'ul ahkam falaysa muradan min hadhihi an-nusus fayahtaju fi thubutiha wa nafyuha ila dalilin akhar. Ibn Rajab rahimallahu taala di dalam syarah Arba'in An-Nawawi setelah menyebutkan nas-nas yang menjadi dasar atas raf'ul ismi 'anil mukhti' wan nasi, yaitu dihilangkannya dosa, tidak dianggapnya sebagai dosa atas orang yang salah dan lupa. Beliau mengatakan, dan al-azhar yang nampak dari permasalahan wallahu a'lam, bahwa orang yang lupa, orang yang salah, ketika Allah Subhanahu wa taala maafkan atas keduanya, yaitu diampuni dosa atas keduanya, karena dosa itu diberikan kepada orang yang ada al-maqasid wa niyat, yang ada dalam dirinya itu tujuan dan niat, sengaja dan diniati. Wa nasi wal mukhti la qasda lahuma, sedangkan orang yang lupa dan orang yang salah itu tidak ada niatan pada keduanya. Fala isma alaihima, maka keduanya tidak mendapatkan dosa. Wa amraful ahkam falaysa muradan min hadhihi an-nusus. Ya, adapun hukum-hukum yang diangkat, maka bukan dalam pembahasan daripada nas-nas ini. Fayahtaju fi thubutiha wa nafyiha ila dalilin akhar, maka ya dibutuhkan dalil yang lain untuk menyebutkan perkara ini. Wal khata an yuksada bi fi'lihi syai'an fayusadifu fi'lahu ghayra ma qasadahu, mithlu an yaqsuda qatla kafirin fayusadifu musliman atau fayusadifa musliman. Yang dimaksud dengan al-khata adalah yaitu bermaksud ingin mengerjakan sesuatu, akan tetapi mengenai ya bukan pada yang dimaksud. Contohnya adalah ingin membunuh seorang kafir namun mengenai seorang muslim. Maka ini disebut dengan khata, salah. Wanisyan yang kedua, anisyan an yakuna dzakiran li syai'in fayansahu indal fi'li. Wakilahuma ma'fun anhu. Sedangkan nisyan yaitu lupa, yaitu seorang yang mengetahui perkara tersebut, fayansahu indal fi'li, namun ketika melakukannya dia lupa atas sesuatu tersebut. Ya, maka itu disebut dengan lupa. Ya, hakikatnya dia tahu, tetapi ketika mengerjakan, ya, dia melupakan perkara tersebut. Wakilahuma ma'fu, maka keduanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila an qala al-faslu al-thani fi hukmil mukrah wa huwa naw'an. Sampai beliau kemudian mengatakan fasl, ya, pembahasan yang kedua pada hukum orang yang dipaksa ada dua macam. Wa huwa naw'an. Ahaduhuma man la ikhtiyara lahu bil kulliyah wa la qudrata lahu 'ala al imtina' kama humila karhan wa udkhila ila makanin aw makani halifin 'ala al imtina' min dukhulihi aw humila karhan wa duriba bihi ghayruhu hatta mata dhalika al ghayr wa la qudrata lahu 'ala al imtina' aw ujji'at al mar'atu thumma zuniya biha min ghairi qudratin 'ala al imtina' fa hadha la ithma 'alayhi bil ittifaq wa la yatarattabu 'alayhi khinthun 'inda al jumhur wa qad hukiya 'an ba'd as salaf kan nakhai fihi khilaf. Ada dua macam al-mukrah, orang-orang yang dipaksa. Yang pertama adalah man la ikhtiyara lahu bil kulliyah, yaitu seorang yang tidak punya pilihan sama sekali. Wa la qudrata lahu 'ala al imtina, tidak memiliki kekuatan untuk menolak perkara tersebut. Kama humila kurhan. Ya, seorang yang dipaksa dibawa kepada sesuatu. Wa udkhila fi makanin halafa 'ala al-imtina' min dukhulihi, ya, dibawa kepada satu tempat, ya, sehingga tidak bisa masuk, ya, atau tidak bisa melakukan sesuatu di tempat tersebut. Atau humila kurhan, ya, dibawa dalam keadaan terpaksa. Ya, kemudian duriba bihi ghairuhu hatta mata, sehingga mengakibatkan ada seorang yang mati karena kejadian tersebut. Wala qudrata lahu 'ala al-imtina, ya, tidak punya kemampuan untuk menolak perkara tersebut. Atau seperti seorang wanita yang, ya, di ujiat, ya, diterlentangkan, tuma zunia biha, kemudian dizinai tanpa ada kemampuan untuk menolak. Fahada la ithma alaihi bil ittifaq. Ya, semua contoh ini ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah adalah tidak punya pilihan sama sekali dan tidak punya kekuatan sama sekali untuk menolak. Ya, maka hukumnya adalah la ithma alaihi bil ittifaq. Maka tidak ada dosa sama sekali atas orang tersebut. Ya, ittifaq di antara para ulama semuanya. Wala yatarattabu alaihi khinthun. Ya, tidak kemudian berakibat kepada pelanggaran terhadap sumpah, ya, indal jumhur, ketika tadi halif, ya, bersumpah tetap tidak diindahkan sumpah tersebut, maka tidak ada khinthun, yaitu pelanggaran terhadap sumpah. An-naw'u tsani man ukriha bi dharbin aw ghairihi hatta fa'ala. Seorang yang dipaksa untuk dipaksa dengan pukulan hatta fa'ala, sehingga dia terpaksa melakukan. Fahadal fi'lu yata'allaku bihi at-taklif, maka perbuatan ini terkait dengan, ya, taklif, dengan pembebanan. Fa innahu yumkinuhu an la yaf'al fa huwa mukhtarun lil fi'li, maka keadaan yang kedua ini mungkin bagi dia untuk tidak mengerjakan, dan dia bisa untuk mukhtar lil fi'l, mampu untuk memilih, bisa untuk memilih. Lakin laisa ghurduhu nafsul fi'li bal daf'u dharar anhu, ya, akan tetapi tujuannya bukanlah kepada perbuatan tersebut, akan tetapi untuk menolak mudarat dari perbuatan tersebut. Fahuwa mukhtarun min wajhin ghairi mukhtarin min wajhin, maka orang tersebut, ya, di satu sisi bisa memilih, di satu sisi dipaksa. Walihada ikhtalafa an-nas hal huwa mukallaf am la, ya, ada perbedaan apakah yang demikian kemudian mendapatkan taklif atau tidak, mendapatkan kewajiban atau tidak. Wattafaqal ulama ala annahu la ukriha ala qatli ma'sumin lam yasih lahu qatluhu. Di antara contohnya, para ulama sepakat kalau seseorang dipaksa untuk membunuh seorang muslim yang ma'sum, maka tidak benar, tidak sah, tidak boleh atas orang tersebut untuk membunuhnya. Fa'innahu innama yaqtuluhu biikhtiyarihi, karena akan membunuh dengan kehendaknya, dengan pilihannya. Wa iftida'u nafsihi biqatlihi, ya, dan menggantikan dirinya dengan orang lain dibunuh. Wa hadha ijma' min al-ulama al-mu'taddu bihim, ya, inilah kesepakatan di para ulama, ya, terkait dengan contoh perbuatan di mana perbuatan tersebut terpaksa dari satu sisi dan punya pilihan di satu sisi. Summa dzakara ba'da dzalika anna al-ikrah 'ala al-aqwal ma'fuun 'anha la ya'samu al-insanu idza ukriha 'alayha wa anna al-ikraha 'ala al-af'ali fihi khilafun bainal 'ulama. Intaha kalamuhu rahimallahu ta'ala. Bahwa al-ikrah 'ala al-aqwal, yaitu dipaksa untuk mengucapkan sesuatu, ma'fun anha, itu dimaafkan. La ya'tham al-insan idza ukriha 'alayha, seorang tidak berdosa ketika melakukannya. Sedangkan al-ikrah 'ala al-af'al, sedangkan paksaan untuk mengerjakan sesuatu, fihi khilafun bainal ulama, terdapat perbedaan khilaf di kalangan para ulama. Wal hasil annal itsma marfu'un an ha'ula'i tsalatsah, ya, kesimpulannya adalah bahwa dosa itu diangkat, dihilangkan dari mereka tiga macam orang tadi. Wa ammad dhaman idza atlafa nafsan, sedangkan pengganti dhaman, ya, tanggungan atau pengganti, apabila atlafa nafsan, ya, menghilangkan jiwa, mematikan jiwa, au malan, ataupun menghilangkan harta, merusakkan harta, fayat manun, maka mereka berkewajiban untuk mengganti, berkewajiban untuk bertanggung jawab. Li'anna dhaman murattabun ala nafsil fi'li walitlaf sawa'un qasada am lam yaksud. Karena dhaman, ya, tanggung jawab atau mengganti, itu terjadi pada perbuatan walitlaf dan juga merusakkan atau menghilangkan, apakah itu dengan disengaja maupun tidak disengaja. Wa amal ismu famurattabun alal maqasid, wallahu alam, sedangkan dosa itu terkait dengan tujuan dan niat, wallahu ta'ala a'lam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullahu jami'an, itu kaidah al-khata' wal-ikrah wa nisyan. Ya, kita lihat penjelasan Syekh Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala. Hadihi thalathatu asya'in tusqatu 'anil mukallafi al-ithmu wad-dhamanu idza kana hina al-fi'li muttasifan biha. Ya. Inilah tiga hal yang seorang mukallaf itu tidak berdosa dan tidak juga dimintai dhaman, tanggungan, jika ketika melakukannya adalah memiliki satu keadaan di antara tiga tadi, yaitu salah, lupa, dan dipaksa. Jahlun bil hal wa jahlun bil hukmi, jika seorang yang melakukannya itu jahlun bil hal wa jahlun bil hukmi, ya, tidak mengetahui keadaan dan tidak mengetahui hukum. Kilahuma dakhilun fi qawli nadhim bil jahli. فالجهل بالحكم أن لا يعلم حكم الشرع في هذا الشيء. Ya, jahil dalam hukum, yaitu tidak mengetahui hukum syariat dalam perkara tersebut. Al-jahlu bilhal an la ya'lam anna hadha syai' huwa al-muharram. Sedangkan jahil dalam terkait dengan keadaan adalah seorang yang tidak mengetahui bahwa sesuatu tersebut hukumnya adalah haram. Ya, bahwa sesuatu tersebut itulah yang diharamkan. Aw an la ya'lam anna hadha az-zaman huwa zamanu tahrim wa anna hadha al-makan makanu tahrim. Ya. Jahil terhadap keadaan, contohnya adalah seorang yang tidak mengetahui bahwa waktu tersebut adalah waktu larangan. Tempat tersebut adalah tempat terlarang. Misalu dzalika, ya, contoh dari kaidah ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Idza ihtajama as-sha'im wa huwa la ya'lam anna al-hijama haram. Seorang yang bekam padahal dalam keadaan berpuasa dan dia tidak tahu bahwa bekam itu hukumnya haram ketika sedang berpuasa. Tentunya ini khilaf ikhwani wa akhwati, ya, hukum bekam ketika sedang berpuasa. Tetapi kalau dianggap sebagai alal qaul, ya, bahwa itu adalah haram, fasaumuhu sahih. Maka puasa orang tersebut sah, tidak batal. Hada jahlun bil hukmi, inilah contoh, ya, jahil terhadap hukum. Ya, puasanya tetap sah dikarenakan orang tersebut tidak tahu bahwa hijama, ya, bekam itu merupakan perkara yang haram ketika sedang berpuasa. Wa idza ihtajama ba'da tulu'il fajr yadunnu anna al-fajr lam yattali' fa shaumuhu sahih. Ya, seorang yang bekam setelah terbitnya matahari menyangka bahwa fajar belum nampak, subuh belum masuk, maka puasanya sah, ya, karena jahlun bi al-hal. Wa hadha jahlun bil hal li'annahu lam ya'lam anna hadha huwa az-zaman alladhi hurrimat fihi al-hijamatu. Wa idza shalla thumma tabayyana annahu shalla fi maqbaratin fatashihu shalatuhu. Ya, contoh dari, ya, al-khata', ya, atau al-jahl, seorang yang salat dan selesai dari salatnya baru kemudian tahu ternyata tempat salat tersebut adalah kuburan. Ya, tempat salat tersebut adalah kuburan. Maka salatnya sah. Kenapa? Karena dia jahil terhadap tempat. Wa hadza jahlun, ya, bil hal bi'tibari al-makan. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum, dan kemudian beliau melanjutkan dengan beberapa contoh berikutnya. Selanjutnya di halaman 113 Syekh Al-Utsaimin beliau menyebutkan an-nisyan huwa zuhulul qalbi an ma'lumin. Disebut dengan nisyan adalah lupa, adalah yaitu lalainya hati dari perkara yang dia ketahui, ya, lalainya, zuhul, kesalahan atau lalainya hati pada sesuatu yang memang dia tahu tetapi lalai, itu disebut dengan lupa. Wa bihadza yadhharu al-farqu bainahu wa baina al-jahl, sehingga terbedakan antara nisyan dengan jahil. Ya, li'anna al-jahla 'adamul 'ilmi, karena jahil itu memang tidak tahu sama sekali. Adapun an-nisyan, maka orang tersebut tahu, lakin zahala qalbuhu. Tahu akan tetapi lalai hatinya sehingga terlewatkan olehnya. Selanjutnya al-ikrah, ya, di catatan yang kedua, al-ikrah wa huwa al-ilja' ila syai' bihaitsu yaf'aluhu al-insan ghairu mukhtarin lahu. Seorang yang dipaksa kepada sesuatu sehingga orang tersebut melakukannya bukan karena pilihannya, Itu disebut dengan dipaksa. Bima'na annahu yalhaquhu dhararun laula fa'ala hadha syai', ya, akan berakibat yang buruk apabila tidak melakukan perkara tersebut. Wa 'ala hadha fala budda min ilja' wa min darari wa min dararin idan lam yaf'al hatta yakuna mukrahan fa in lam yatadarrar falaysa hunaka ikrah. Yaitu orang akan mendapatkan dharar ketika tidak melakukan sesuatu tersebut, maka disyaratkan la budda, ya, minal ilja, min ilja, maka harus ada paksaan. Wa min dararin au, ya, fa in lam yatadarrar, ya. Wa min dararin, di antara darar, idza lam yaf'al hatta yakuna mukrahan. Fa in lam yatadarrar falisa hunaka ikrah. Disebut dengan ikrah apabila di situ ada mudharat, kalau tidak mengerjakannya. Itu makna daripada ikrah, yaitu seorang yang dipaksa untuk melakukan sesuatu, kalau tidak maka akan mendapatkan mudharat. Misalu dzalika, law anna insanan ughmiya 'alaihi wa huwa shaim. Fasubbu fi halqihi ma'an liyashu. Contohnya adalah seorang yang pingsan, ya, ughmiya 'alaihi wa huwa shaim, pingsan dalam keadaan berpuasa. Fasubbu, maka orang-orang kemudian menuangkan air di kerongkongannya agar liyashu, agar tersadar. Fa innahu la yuftir bidzalika, maka orang tersebut tidak batal. Kenapa? Karena dipaksa. Karena ikrah, karena dipaksa. Ya, bukan keinginan dia, tetapi orang lain yang menuangkannya dalam keadaan pingsan. Li'annahu ghairu mukhtar. Akraha ar-rajulu zaujatahu 'alal jima' wa hiya sha'imah. Ya, seorang laki-laki yang memaksa istrinya untuk jima dalam keadaan si istri dalam keadaan berpuasa. Fa innaha la tuftir bidzalika, maka tidak batal wanita tersebut dari puasanya. Wala yafsudu shaumuha, dan puasa wanita tersebut tidak rusak. Li'annaha mukraha, karena posisi dia dipaksa. Ukriha ala an ya'kula wa huwa sha'im wa qila lahu imma an ta'kul wa imma al-habs aw habasna waladaka aw akhadna malaka. Seorang yang dipaksa untuk makan padahal sedang dalam keadaan berpuasa, dikatakan kepadanya, ya, pilihannya engkau makan atau dipenjara, atau kami penjara anakmu, ya, atau akan kami paksa, kami ambil hartamu. Ya, dipaksa untuk makan. Maka yang demikian shaumuhu sahih li'annahu akala mukrahan, karena makan dalam keadaan dipaksa. Berbeda lagi dengan contoh berikutnya, Syekh Al-Utsaimin beliau menyebutkan contohnya, law qalat lahu ummu, ya, ibunya mengatakan kepada putranya, ya bunayya syaqqa 'alaika shaumu fa aftir. Ya, puasa itu berat atasmu, maka batalkanlah. Fa aftara, maka anak tersebut kemudian membatalkan puasanya. Maka dalam keadaan demikian, fa in hadza laisa bi ikrah, ini tidak dimasukkan ke dalam dipaksa. Ya, karena memiliki pilihan. Demikian juga seorang yang law alaha 'alaihi abuhu an yutalliqa zaujatahu. Fatallaqaha fahada laysa biikrah. Seorang anak laki-laki dipaksa bapaknya untuk mentalak istrinya. Kemudian anak laki-laki tersebut mentalak istrinya, maka ini tidak termasuk ke dalam ikrah. Tidak termasuk ke dalam paksaan. Ya. Karena yang disebut dengan ikrah sebagaimana definisi yang tadi kita bahas, ikhwani wa akhwati fillah, yaitu dipaksa untuk mengerjakan sesuatu, kalau tidak maka akan mendapatkan mudarat, ya, akan mendapatkan mudarat, maka itu disebut dengan ikrah. Selanjutnya di halaman 115, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, hadhihi salasatu yuskitu biha al-ithma. Ya, maka tiga perkara tersebut, yaitu al-iqrah, wan-nisyan, wal-khata', itu menghilangkan dosa, artinya tidak dianggap dosa. Wa hal yaskutu dhaman idza kanat al-ma'siyatu tatadammanu ad-dhaman. Ya. Tidak berdosa, namun apakah kemudian mengganti? Ya, apakah ada dhaman? Contohnya adalah rajulun ramasaidan wa huwa muhrim. Yadhunuhu min at-tuyur allati yubahu qatluha faqatalahu fa innahu la yatman li'annahu jahil bil hal. Ya. Seorang yang melempar, ya, buruan dalam keadaan ihram. Dia menyangka bahwa burung-burung tersebut mubah untuk dibunuh. Untuk diburu. Maka orang tersebut la yatman, orang tersebut tidak bertanggung jawab atas sa'id dalam keadaan ihram tersebut, li'annahu jahil bil hal, karena keadaan dia adalah jahil. Ya. Kalau udzur jahilnya tidak, maka dia harus membayar, ya, ganti adiyah, karena sa'id harus membayar adiyah. Muhrimun qatala saydan qabla dukhuli hududil haram yazun annahu la yuhramu sayd illa idza dakhala hududul haram fa hada laysa alaihi dhaman li'annahu jahil bil hal. Demikian juga contohnya seorang yang ihram membunuh, ya, binatang sebelum masuk di batasan tanah haram, dia menyangka bahwa diharamkannya berburu itu adalah ketika sudah masuk di daerah tanah haram, maka dia pun berburu dan membunuh binatang tersebut, maka orang tersebut tidak ada dhaman, ya, tidak kena dhaman, li'annahu jahilun bil hal. Ikhwani wa akhwati fillah azanillahu ayyakum. Contohnya muhrimun qatala saydan wa huwa ya'lam anna qatala as-sayd haram wa ya'lam annahu al-an haramun 'alayhi walakinahu nasiya fala itsma 'alayhi wala dhaman. Ya. Tahu hukumnya, tahu kalau itu tidak boleh tapi karena lupa, ya, karena lalainya hati sehingga lupa, maka dia pun tidak berdosa dan tidak, ya, kena dhaman atas kejadian tersebut. Selanjutnya ikhwani wa akhwati fillah di halaman 116. Wa ammal ithmu fa yasqutu bil jahli wal ikrahi wan nisyan hatta fi haqqil makhluq. Sedangkan dosa itu dihilangkan atas orang yang melakukan karena kejahilan, karena dipaksa, dan karena lupa. Sampai pun terkait dengan hak orang lain, maka itu tidak berdosa. Walakin bin nisbah li dhaman fa innahu la yaskut. Namun terkait dengan dhaman, ya, dengan tanggung jawab untuk mengganti, maka itu tidak hilang. Tetap berkewajiban untuk bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Contohnya adalah rajulun dzabaha syatan li syakhsin dhanna annaha syatuhu. Naqulu alaihi dhamanu syat walakin la ya'tham li annahu jahil. Ya, seorang yang menyembelih kambing milik orang lain. Dikira adalah kambingnya sendiri. Maka terkait dengan dosa dan jaminan, maka wajib atasnya untuk mengganti kambing tersebut. Wajib atasnya dhoman, bertanggung jawab atas kambing tersebut, namun tidak berdosa karena dia jahil. Baik, kesimpulan dari ya pembahasan ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, di halaman 117. Wal hasil minal baitain sabiqain annahu idza waqa'a al fi'lu jahlan aw nisyanan aw ikrahan fa innahu la itsma fihi wa la dhaman fima yata'allaqu bihaqqillah 'azza wa jalla. Bahwa jika terjadi sesuatu, mengerjakan sesuatu karena kebodohan, karena lupa, dan karena dipaksa, maka orang tersebut tidak berdosa dan tidak ya berkewajiban untuk mengganti. Ya. Apabila hal tersebut terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dibedakan antara hak Allah dengan hak makhluk. Jika salah, lupa, ya, dan juga dipaksa, itu terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala, ya, suatu yang dilanggar adalah hak Allah Subhanahu wa taala, maka tidak berdosa dan tidak mengganti. Ya, tidak berdosa dan tidak mengganti. Li'anna haqqallahi ta'ala mabniun 'alal musamahati wal fadli. Fakana al-fa'ilu ma'dzuran, karena hak Allah Subhanahu wa taala dibangun di atas samaha dan fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Dibangun di atas ya kemudahan dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Murahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka pelakunya ma'dzur. Ya, pelakunya mendapatkan udzur, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikhwani wa akhwati fillah, yang kedua, amma fi haqqil makhluk. Kalau hak tersebut adalah haknya makhluk. Ya. Walaupun dilanggar karena tiga perkara tersebut, fa innahu la itsma fihi, terkait dengan dosa maka tidak dosa orang tersebut. Idza waqa'a an jahlin aw nisyan aw ikrah, apabila ya terjadi karena kebodohan, lupa, ataupun dipaksa. Walakin fihi dhaman, akan tetapi tetap ada ya tanggung jawab, harus menggantikan. Kenapa? Karena itu terkait dengan hak, terkait dengan hak orang lain. Bi annahu yatmanuhu li sahibihi, maka dia harus bertanggung jawab kepada pemilik ya barang-barang tersebut. Li anna haqqal makhluq mabniun ala al-musahah. Falidzalika nuwafihi haqqahu kamilan. Ya, karena haknya makhluk itu dibangun di atas ya pemenuhan hak ya musahah. Oleh karenanya harus kita penuhi haknya secara sempurna. Walaupun pelakunya itu mendapatkan udzur, tidak dosa, namun wajib untuk mengganti. Ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum, ya, itu terkait dengan kejadian yang ditimbulkan karena khata wal ikrah wan nisyan, terkait dengan hak orang lain maka wajib untuk menggantinya terkait dengan hak orang lain. Ya, seorang yang memiliki anak kecil yang belum mumayyiz misalnya, belum bisa membedakan, ternyata ya berjalan ke rumah tetangganya, masuk rumah, kemudian di sana mecahkan berbagai perkakas rumah misalnya, ya, maka di sini orang tuanya wajib untuk mengganti, ya, kecuali dimaafkan misalnya atau minta maaf dan nggak apa-apa misalnya, ya sudah. Tetapi secara hukum wajib dia mengganti, ya. Tidak boleh beralasan itu kan anak kecil, anak belum berakal dan seterusnya, enggak boleh. Ya. Dari segi dosa memang ya itu anak kecil tidak berdosa, tidak ada kesalahan. Tetapi dari segi tanggung jawab maka wajib untuk bertanggung jawab. Seorang punya keluarga misalnya waliyadzubillah ada yang mungkin akalnya kurang. Ya. Yang hilang akalnya, kemudian jalan-jalan kemana-mana sehingga merusak macam-macam misalnya. maka walinya bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Ya, walinya bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Ya. Dan itu masuk ke dalam semua perkara yang masuk ke dalam penamaan salah, kemudian dipaksa dan juga lupa. Terkait dengan hak orang lain, maka wajib untuk bertanggung jawab. Sedangkan terkait dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala, ya atas ampunan Allah, luasnya rahmat Allah dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu semua dimaafkan. Baik dosa maupun ya tanggungan. Ikhwani wa akhwati fillah, kaidah selanjutnya, yathbutu taba'an ma la yathbutu istiqlalan. Yathbutu taba'an ma la yathbutu istiqlalan. Ya, dianggap sebagai hukum ketika itu bersamaan dan tidak dianggap ketika itu sendirian. Wa min masailil ahkami fit taba'i yathbutu la idza istaqalla fa waqa'a. Pada hukum-hukum syariat, ya, pada pembahasan hukum taba, maka yathbut, maka itu dianggap sama hukumnya dengan yang diikuti. Sama hukumnya dengan yang diikuti. Berbeda dengan yang itu terpisah dari yang lain, artinya berdiri sendiri. Ya. Ini akan kita bahas, ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyakum, suatu yang berdiri sendiri dan suatu yang tergabung dengan yang lain dalam syariat kita dibedakan, dan ini kaidahnya. Praktek dari kaidah ini, ya, ikhwani wa akhwati fillah, coba kita baca dulu syarah dari Syekh As-Sa'di rahimallahu taala. Ya'ni annahu yathbutu taba'an ma la yathbutu istiqlalan. Fa inna minal ahkami asya' yakhtalifu hukmuha fi halil infirad wa fi halit taba' li ghairiha. Falaha hukmun idan farada wa laha hukmun idza tabi'at ghairaha. Ya, dalam kaidah ini yathbutu taba'an ma la yathbutu istiqlalan. Di antara hukum-hukum, ya, sesuatu yang berbeda hukumnya ketika halil infirad, ketika dalam keadaan sendirian atau terpisah. Wa fi halit taba' li ghairiha, atau dalam keadaan ikut digabungkan dengan yang lain atau diikutkan bersama dengan yang lain. Maka masing-masing punya hukum, ketika sendirian punya hukum dan ketika dibarengkan dengan yang lain punya hukum. Famin dalika fil bai', di antaranya adalah dalam jual beli. La yajuzu bai'ul majhul istiqlalan, tidak boleh menjual sesuatu yang majhul, yang tidak diketahui sama sekali. Ya, secara terpisah tidak boleh bai'ul majhul, ya. Seorang yang misalnya ada burung yang hilang misalnya, dia katakan aku jual burungku yang hilang sekian, ya itu majhul, tidak diketahui. Ya, ikannya lepas di laut, ya, kemudian dibilang saya jual ikanku yang lepas di laut dengan harga sekian, ini majhul. Maka hukum asalnya ketika itu sendirian tidak terkait dengan yang lain, bahwa jahalah dalam bai' itu tidak sah. Ya, wa yajuzu idza kana taba'an li ghairihi, dan jahalah itu bisa dikatakan boleh ketika itu gabung dengan yang lain. Wal jahalah yasirah, sedangkan jahalah tersebut jahalah yang ringan, bukan jahalah yang ghaban, ya. Jahalah yang besar, tapi ini jahalah yang ringan. Contohnya adalah ka asasat al-hitan. Ya, contohnya pondasi pagar. Al-hitan. Ya, seorang yang menjual kebun bersama dengan pagarnya satu paket. Ya. Menjual kebun satu paket. Tentunya tidak tahu, ya, secara detail apa yang ada di dalam pagar tersebut, besinya seberapa, kemudian batu-batu yang seperti apa dan campurannya seperti apa. Itu ada jahalah, tapi yasir. Ya. ada sesuatu yang tidak diketahui namun ringan. Ya. Maka dikatakan di sini ikhwani, atau contoh yang lain, makhtufiya taba'an lima dhahar. Maka dari yang tersembunyi tadi, ya, bahan-bahan yang ada dalam pagar tersebut itu tersembunyi, atau kalau beli rumah ya demikian juga pada rumah tidak nampak, maka suatu yang tersembunyi tersebut diikutkan bersama dengan yang nampak. Ya, diikutkan bersama dengan yang nampak. Apa yang bisa terlihat, apa yang bisa diketahui itu yang nampak. Ya. Maka hukumnya yang demikian, jahalah yang seperti ini dihukumi boleh. Kenapa? Digabungkan dengan sesuatu yang besar yang itu dikatakan dihukumi boleh. Ya, sesuatu yang dihukumi boleh. Contoh yang lain adalah al-hasyarat la yajuzu akluha munfarida. Ya, serangga. Ya, binatang-binatang. Ya. Tidak boleh untuk dimakan, untuk ketika itu dimakan secara sendirian. Ya, dimakan sendirian. Makan serangga secara sendirian, artinya tidak digabungkan dengan yang lain, maka itu tidak boleh. Wa yajuz akludud wa nahwihi taba'an li thamrah wa nahwiha. Namun diperbolehkan, ya, makan ulat, ya, yang ada di dalam buah. Ketika seorang makan buah, susah untuk membuang ulatnya, ya. Suatu yang tidak mungkin untuk dipisah, sehingga kemudian ya sudah ikut di blender sekalian misalnya kalau bikin jus, ya. Karena memang susah untuk menghilangkannya, maka ini halal, ya. Kalau dimakan secara sendirian itu haram, tetapi karena itu tabak kepada suatu yang lain, maka punya hukum tersendiri, maka hukumnya halal. Hukumnya diperbolehkan. Ya. Wan nahali fi zubabihi. Ya, ini saya belum cari ikhwan nih makna dari an-nahal fi zubabihi, apa maksudnya di sini, ya. Tapi Allahu alam sejenis dengan apa yang sebelumnya, ya. Ketika itu digabungkan dengan yang lain maka itu menjadi boleh, karena suatu yang lain tadi adalah suatu yang boleh. Wa talak la yathbut bi syahadati an-nisa, bahwa talak itu tidak boleh dengan kesaksian wanita. Ya. Kejadian talak itu tidak sah dengan kesaksian wanita, tidak boleh disaksikan oleh wanita atau yang menjadi saksi itu wanita. Akan tetapi idza syahidat al-mar'atu annaha ardha'at al-mar'ata wa zawjaha infasahun nikah. Ya. Tetapi seorang wanita pun bisa bersyahadah, bisa menjadi saksi ketika dia mengatakan bahwa aku telah menyusui wanita tersebut dan suaminya. Ya, aku telah menyusui, ya, dahulu aku susui si wanita tersebut dan juga aku pernah menyusui suaminya, ya, susuan yang sampai mengenyangkan. Sehingga dianggap sebagai anak susuan. Ternyata dua-duanya anak susuan, baik istri maupun suami. Infasakhun nikah, maka nikahnya kemudian ya batal secara otomatis. Ya, nikahnya tidak sah secara otomatis, taba'an liqabuli qauliha firradha. Ya. Diikutkan dengan pengakuan wanita tersebut terkait dengan susuan tersebut. Ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum, inilah maksud daripada kaidah tersebut. Yasbutu taba'an ma la yasbutu istiklalan. Ya. Sesuatu dianggap sebagai hukumnya sama dengan yang diikuti dan berbeda hukumnya lagi dengan ketika berdiri sendiri. Contoh dari kaidah ini, contohnya ini, ya, Syaikh Utsaimin menyebutkan di halaman 119. Al-laban bai'uhu fi dhar'i haram. Susu yang masih dalam, ya, apa ikhwan? Al-dhar' itu apa istilahnya? Ya, teteknya hewan gitu, ya. Maka itu hukumnya jual di situ sebelum diperas, itu hukumnya haram. Lil jahalah, karena tidak diketahui, karena majhul berapa besarnya, berapa jumlahnya, berapa liter dan seterusnya, tidak diketahui. Walakin lau ba'a syatan labunan, yakni fiha laban fa innahu yajuz. Akan tapi kalau seorang menjual ya sapi dan ternyata sapi perah tersebut sedang ada susunya, fiha laban, maka di situ diperbolehkan walaupun susunya tidak jelas seberapa banyaknya. Kenapa? Karena itu tabaan, karena itu ikut pada diperbolehkannya menjual sapi tadi. Ya. Kalau dipisahkan hanya menjual susunya saja yang masih dalam ya kantong tersebut, maka itu tidak boleh. Tetapi ketika itu dijual semuanya, maka itu boleh. Susu tersebut ya ada jahalahnya sedikit ya, yasir, maka itu tidak dianggap. Sehingga diperbolehkan, dihukumi sama dengan tabaknya, sama dengan apa yang diikuti. Contoh yang lain, rajulun ba'asyatan fiha laban bi'inain kabir mamluk labanan. Seorang yang menjual kambing yang ada susunya. Ya, dijual dengan satu inak kabir, satu nampan besar. Satu bejana besar yang penuh dengan susu. Ya. Maka yang demikian la yajuz, tidak boleh, kalau itu dimaksudkan adalah menjual susu yang ada di kambing tersebut tukaran dengan atau dijual dengan susu yang sudah diperah. Karena satunya jelas, satunya tidak jelas. Tetapi di sini diperbolehkan ya menjual kambing tersebut yang ada susunya dengan susu yang jumlahnya banyak tadi, yang dalam satu bejana tadi, diperbolehkan. Kenapa? Karena dianggapnya itu menjual susu dengan kambing, bukan susu dengan susu. Ya, menjual susu dengan kambing. Sehingga susu yang ada di dalam kambing tersebut itu tabaan, dianggap tabak, dianggap ikut kepada yang diikutinya, yaitu kambing tersebut. Ya, sehingga kalau itu dipisahkan maka tidak boleh, tapi kalau itu digabungkan dengan yang lain karena suatu yang lain, maka itu diperbolehkan. Ya. Li'anna laban sara taba'an, ya. Karena itu dianggap sebagai taba'. Contoh yang lain, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, min dalika thamaru an-nakhli. Fa bai'u thamri atau samari an-nakhli wahdahu la yajuz. Menjual ya buah kurma yang belum jelas bagusnya itu tidak boleh. Menjual kurma yang belum ada tanda-tanda bagusnya, ya menguning atau memerah, maka itu tidak boleh. Larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-bai' qabla budui salahiha. Menjual buah-buahan sebelum nampak jelas bagusnya itu tidak boleh. Sedangkan menjual pohon kurma yang di situ ada kurmanya dan kurma tersebut ya belum jelas bagusnya, maka ini diperbolehkan. Kenapa? Karena tabak tadi contohnya, karena itu ikut pada aslinya, pada asalnya, maka itu diperbolehkan. Walau qabla budui salahihi, ya walaupun buah yang ada di pohon tersebut ya belum jelas bagusnya, masih kecil-kecil, belum memerah, belum menguning, maka itu diperbolehkan. Kenapa? Karena menjual adalah menjual pohonnya, bukan hakikatnya menjual buahnya, tapi buahnya ikut taba, ya, ikut pada pohonnya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah jami'an, itu ya terkait dengan kaidah yasbutu taba'an ma la yasbutu istiqlalan. Kita berpindah kepada kaidah selanjutnya, yaitu al-'adah muhakkamah. Bahwa adat atau kebiasaan itu ya bisa menjadi hukum, muhakkamah, bisa menjadi hukum. Wal 'urfu ma'mulun bihi idza warad hukmun min asy-syar'i asy-syarifi lam yuhadd. Dan 'uruf, kebiasaan atau al-'adah, ma'mulun bihi, maka itu bisa dilaksanakan, bisa diamalkan. Idza warada hukmun min asy-syara' asy-syarifi lam yuhad. Apabila hukum syariat yang mulia itu tidak membatasi, ya, Jadi ketika syariat tidak berbicara pada masalah tersebut, maka itu dikembalikan kepada uruf, dikembalikan kepada adah, dikembalikan kepada kebiasaan. Ya, apabila syariat tidak menghukumi, tidak membatasi permasalahan tersebut. Hada makna qaulil fuqaha al-adah muhakkamah ay ma'mulun biha, fa idza nassa asy-syari' ala hukmin wa 'allaqa bihi syai'an fa inna nassa ala haddihi wa tafsirihi wa illa raja'a ila al-'urfil jari. Inilah apa yang disebutkan oleh para fuqaha terkait dengan al-'adah muhakkamah, kaidah al-'adah muhakkamah. Artinya muhakkamah adalah ma'mulun biha, yaitu diamalkan, dikerjakan. Bahwa kebiasaan itu boleh dikerjakan, diamalkan. Fa'idah nas syari', apabila syariat ya telah menentukan atas satu hukum, wa'allaqa bihi syai'an, ya, dan menggantungkan pada sesuatu, fa'in nasso al haddihi wa tafsirihi, kalau kemudian sudah menentukan nas tersebut batasan dan tafsirnya, jadi apa yang dijelaskan oleh syariat itu juga dijelaskan apa maksudnya dan apa batasannya, ya, wa illa, kalau tidak demikian, maka tafsir dan batasannya tersebut adalah raja'a ilal urfil jari, maka itu kembali kepada kebiasaan yang berjalan di masyarakat. Ya, kapan itu ikhwanana? Ketika tidak dibatasi oleh syariat. Wadzalika kal ma'ruf fi qoulihi ta'ala wa ashiruhunna bil ma'ruf. Contohnya adalah kata al ma'ruf di dalam mu'asyarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, dan bermuamalahlah dan mu'asyarahlah kepada istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Ya. Al-ma'ruf di sini tidak dijelaskan oleh syariat seperti apa al-ma'ruf. Ya. Maka itu kembali kepada kebiasaan. Ya, kembali kepada adat. Baik, selanjutnya di halaman 128. Wa hadzal ladzi jara 'ala 'urfin nas, ya, maka al-ma'ruf yang disebutkan di dalam ayat itu kembali kepada kebiasaan manusia. Apa yang dijalankan oleh manusia sebagai kebaikan, sebagai perkara yang ma'ruf dalam bermuamalah kepada istri, maka itu dihukumi demikian, dianggap sebagai perkara yang ma'ruf. Kadzalika birrul walidain wa silatul arham. Seperti contohnya adalah berbakti kepada orang tua. Menyambung silaturrahim, ya, menyambung kerabat. Fakullun fakullu ma yu'adu birran wasilatan fahuwa dakhilun fi dzalika. Maka itu kembali kepada adah dan urf, ya, kembali kepada kebiasaan. Maka semua yang dianggap itu baik, dianggap bir, kebaikan, dan dianggap itu sebagai silah, yaitu menyambung, maka itu masuk ke dalam perintah untuk birrul walidain dan silatu al-arham. Kadzalika lafdhu al-qabd wal hirs, demikian juga terkait dengan qabd, ya, sudah memegang barang, ya, al-qabd dalam jual beli. Wal hirs dalam penjagaan terhadap harta, yaitu harta yang hirs yang sudah dijaga. Wa alfadul uqud kulluha, dan semua lafaz akad, ya, yurja'u fihi ila 'urfin nas, maka semuanya dikembalikan kepada kebiasaan manusia. Kenapa? Karena tidak dijelaskan, ya, tidak ditafsirkan, tidak dibatasi oleh syariat, maka hukumnya kembali kepada al-'urf. Kaidah kita tadi adalah al-'urfu al-'adatu muhakkamah. Wa min hadza idza amara hammalan wa nahwahu bihamli syai'in min ghairi ijaratin falahu ujratu misli adatihi. Beliau memberikan contoh, ya, Syekh Adi memberikan contoh seorang yang memerintahkan kepada tukang bawa barang untuk membawa barang, akan tapi tanpa batasan, tanpa ada kesepakatan. Maka upah yang diberikan kepadanya falahu ujratu misli adatihi. Maka upah yang diberikan kepadanya adalah upah yang biasa berjalan, kebiasaan yang ada di masyarakat. Ya. Wa yadkhulu fi hadha tasarruful insan fi milki ghairihi. Masuk ke dalam pembahasan ini adalah kembali kepada kebiasaan adalah ya, apa yang dilakukan oleh manusia terhadap barang milik orang lain. Ya, apa yang dikerjakan, dilakukan terhadap barang milik orang lain. Isti'malihi bi ghairi idznihi. Ya, seorang menggunakan barang tersebut tanpa izin dari yang punya, tetapi adat itu perkara yang biasa. Ada sepeda di depan rumah, kemudian ya langsung pakai, dan kebiasaan di masyarakat itu hal yang biasa. Ya, asalkan jangan dipakai berhari-hari gitu ya. Mungkin pakai sebentar, langsung kembali lagi, itu hal yang biasa. Maka itu kembali pada uruf, kembali pada kebiasaan. Idza jarat al-adah bidzalika, namun dengan syarat itu memang kebiasaannya seperti itu. Tentunya satu daerah dengan daerah yang lain berbeda. Daerah yang lain mungkin ketat sekali. Ya, sampai perkara yang sepele harus izin misalnya. Yaitu kembali kepada kebiasaan. Wal musamahah ka atarawuh bi mirwahatin. Demikian juga musamahah, ya, hal yang dimaafkan yang biasa. Contohnya adalah tarawuh bi mirwahah, memakai kipas misalnya milik orang lain. Ya, hal yang wajar. Ya. Wa daqaba bihi. Ya, seorang yang masuk ke rumah orang lain, masuk ke kamar orang lain, tapi ya itu hal yang kebiasaan, hal yang wajar, bahkan termasuk dalam kedekatan seorang dengan orang lain misalnya, maka itu hal yang biasa. Dukhul milkihi, masuk di barang milik orang lain misalnya, tapi itu hal yang biasa. Ya. Walau lam ya'dhan fihi lijriyani al-'adah wal 'urf bihi. Walaupun pemiliknya belum mengizinkan pada perkara-perkara tersebut, akan tapi karena kebiasaan dan 'urf itu berjalan seperti itu, maka itu diperbolehkan. Ya, al-'adah muhakkamah. Taib, kita bahas contoh-contoh ikhwan yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimallahu taala. Al-ma'na lughawi min al-'adah mustaqah min al-'ud au al-mu'awadah bi makna tikrar. Disebut dengan adat itu karena secara bahasa tikrar, karena diulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan. Sedangkan muhakkama artinya adalah al-marja' lil fasl 'inda an-niza', ya. Untuk pemisah ketika sedang terjadi pertikaian, maka adat, uruf itu menjadi pemisah, menjadi pembeda. Makna secara istilah, innalil adati fi nadhari syar' hakimiyah takhdha'u laha ahkamu tasarrufat. Bahwa kebiasaan dalam pandangan syariat itu tunduk, ya, semua hukum tasarrufat, hukum muamalah, semuanya tunduk kepada adah selama itu tidak dijelaskan oleh syariat. Fa tasbutu tilkal ahkamu ala wifki ma taqtadi bihil adatu awil urfu idalam yakun hunaka nasun syar'i. Ya, ketika tidak ada nas syar'i yang menyelisihi atau yang membatasi, maka itu semua dikembalikan kepada adah. Yu'tabaru al-urfu wal-adatu hujjatan inda adami mukhalafatihi linasin syar'i aw syartin li ahadi al-muta'akidain. Ya. Al-uruf dan al-adah itu bisa menjadi hujjah, ya, selama tidak bertentangan dengan nas syar'i atau tidak bertentangan dengan syarat di antara dua orang yang sedang, ya, bertransaksi. Tidak bertentangan dengan nas syar'i dan juga tidak bertentangan dengan kesepakatan antara, ya, dua orang yang sedang bertransaksi. Selanjutnya ikhwani wa akhwati fillah, di halaman 122, dhabitun 'am, satu kaidah umum. Kullu ma warada bihi syar'u mutlaqan wala dhabita lahu fi syara' wala fil lughah fa innahu yurja' fihi ila al-'urfi. Bahwa semua perkara yang didatangkan oleh syariat secara mutlak dan tidak ada dhabit, tidak ada aturan di dalam syariat, wala fil lughah, tidak ada aturan juga dari sisi bahasa, fa innahu yurja' fihi ilal urfi, maka itu dikembalikan kepada al-urf, dikembalikan kepada kebiasaan. Dikembalikan kepada kebiasaan. Contohnya adalah al-hirs fis-sariqah, yaitu penjagaan terhadap harta, terhadap barang ketika itu dicuri. Fahuwa ma yu'tabaru hadduhu fil 'urfi haitsu la tahdida lahu fis syar' wala fil lughah. Ya. Bahwa hirs yaitu penjagaan. Artinya kalau sepeda sudah dimasukkan di dalam pagar, secara kebiasaan itu sudah dianggap sebagai penjagaan misalnya. Tempat lain lagi berbeda lagi, dianggap dijaga kalau sudah dimasukkan ke dalam rumah. Ya, tempat lain lagi mungkin berbeda, sudah dimasukkan dalam rumah plus ditambah dikunci misalnya, itu kembali kepada kebiasaan. Ya. Itu namanya hirs, penjagaan. Ini terkait dengan potong tangan. Ya, hukum-hukum diantaranya adalah potong tangan misalnya. Seorang yang mencuri tanpa hirs, ya ada motor yang di pinggir jalan digeletakkan begitu saja tanpa dijaga, kemudian dicuri, maka pencurinya ketika ditangkap tidak dipotong tangannya. Kenapa? Karena ya barang tersebut tidak dalam hirs, ya tidak dalam penjagaan. Ya. Ini ya. Maka ini dikembalikan kepada uruf, dikembalikan kepada kebiasaan. Ya. Sehingga kalau tidak ada batasan di dalam syariat, tidak ada juga batasan secara bahasa, maka itu semua dikembalikan kepada uruf. Kemudian beliau menyebutkan wa al-yu'lam annal alfat idza utliqat fala takhlu min ihda halati salasin. Lafat ketika dilafatkan, diucapkan secara mutlak, secara umum, maka tidak terlewatkan dari tiga keadaan. Salah satunya an yakuna an-nasu qad bayyana annal marja' fi dhalika ilal 'urfi. Syariat telah menjelaskan, ya nas telah menjelaskan bahwa itu dikembalikan kepada uruf. Fahuna turja'u lil urfi. Maka dalam masalah ini, ya, perkara tersebut dikembalikan kepada uruf. Kenapa? Karena syariat pun sudah menyebutkan itu dikembalikan kepada uruf. Yang kedua, qad bayyana annal marja' fi dhalika ila syara'. Ya, syariat telah menjelaskan, nas menjelaskan bahwa itu dikembalikan kepada syariat. Maka perkara yang seperti ini dikembalikan kepada syariat, bukan kepada adat. Sedangkan yang ketiga, la na'lam hada wala hada, ya, tidak diketahui perkara tersebut. Apakah dikembalikan kepada adat atau dikembalikan kepada syara', tidak ada penjelasan sama sekali. Maka itu perkara yang seperti itu dikembalikan kepada al-urf, ya, dikembalikan kepada al-adah. Contohnya, contoh yang pertama yaitu syariat yang memberikan batasan itu dikembalikan kepada uruf. Contohnya adalah ya bayanu dzalika yang pertama, jami' hukuki az-zawjah yurja'u fiha ila al-'urfi bi nasis syara'. Ya, hak-hak istri itu semua dikembalikan kepada uruf, ya, kembalikan kepada kebiasaan, dan itu nas syariatnya adalah firman Allah walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, dan haknya para istri adalah seperti apa yang ma'ruf di kalangan mereka. Ya. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan mu'asyarahlah bersama dengan mereka dengan cara yang ma'ruf. Itu jelas. Memang hal-hal tersebut dikembalikan kepada 'urf, ya. Baik, contoh yang kedua yang dikembalikan kepada syariat. Ya. Law kana min 'adatin nas annal insana idza ba'a 'abdahu washtarata annal wala' lahu wafaqu 'ala dhalika fahuna la nurji' ila al-'urfi bal hada marja'uhu ila syara'. Ya. Ketika seorang kebiasaan masyarakat bahwa seorang yang membeli hamba sahaya, membeli budak, dan menyaratkan bahwa wala' itu tetap kepada penjualnya, tetap milik penjualnya, ya. Bahwa wala itu kembali kepada penjualnya, dan itu disepakati oleh penjual dan pembeli, maka yang demikian tidak sah. Tetap itu dikembalikan kepada syariat, bahwa jual beli yang seperti itu harus jual beli secara mutlak, harus diberikan semuanya, entah itu ya fisiknya maupun walanya. Ya, itu dikembalikan semuanya kepada kepada pembelinya. Ini contoh yang itu dikembalikan kepada syariat. Contoh yang ketiga, yang itu tidak ada penjelasan apakah kepada syariat atau kepada uruf, maka ini dikembalikan kepada uruf. Ya, contohnya tadi hirs tadi ya, dalam curian tadi terkait dengan hukum mencuri tadi, maka hirs itu tidak ada penjelasan dalam syariat, ya, tidak ada apakah itu dikembalikan kepada syariat atau adah, maka itu justru dikembalikan kepada adah. Di halaman selanjutnya ikhwani wa akhwati fillah 124. Wa min dalika al-khufan waradat as-sunnah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha 'alal khufain. Nabi mengusap ya dua khuf. Ya, khuf itu penutup kaki seperti sepatu yang menutupi semuanya sampai di atas mata kaki, tetapi bawahnya itu dengan sampingnya sama-sama lunak ya, tidak ada bantalannya ya, tidak ada kerasnya, sehingga semuanya lunak semua. Semua kulit semua. Itu bentuknya khuf. Ya, kulit yang menyelimuti kaki semuanya sampai di atas mata kaki. Dan tidak ada bantalan bawahnya, tidak ada. Jadi semuanya sama-sama kulit semua, tidak ada tambahan lagi. Itu namanya khuf. Ya. Nabi mengusap khuf ketika berwudu. Ya. Atas orang musafir itu boleh untuk tidak melepas khuf tersebut selama 3 hari 3 malam. Ya, selama 3 hari 3 malam. Sedangkan orang mukim maka diperbolehkan untuk tidak melepas sehari semalam. Ya, tentunya ini kalau sekedar hanya batal saja. Ya. Tetapi kalau sudah melepas maka kemudian harus diulang kembali. Ya, hukumnya demikian. Jadi ketika antum memakai kaos kaki yang tebal ya, menutupi mata kaki, maka antum boleh mengusap dengan syarat yang pertama, ketika antum memakai itu dalam keadaan antum suci, sudah berwudu kemudian antum pakai. Kok batal pengen wudu lagi? Ya, wudu biasa. Ketika sampai di ya harus membasuh kaki, antum usap ya, antum usap. Atau cukup depannya saja juga boleh. Atau depan belakang juga boleh ya. Atau cukup depannya aja. Itu. Selama itu antum memakainya dalam keadaan suci dan tidak dilepas. Ketika sudah antum lepas ke kamar mandi karena buang air kecil air besar misalnya, antum lepas, maka itu ngulang lagi, dimulai start dari awal lagi. Ketika antum sudah butuh antum pakai lagi, itu dimulai dari start awal lagi. Ya. Maka terkait dengan mengusap di sini, maka ini dikembalikan kepada uruf. Yumsahu ala kulli ma yusamma khuffan urfan. Ya. Disebut dengan khuf di sini karena tidak dijelaskan oleh hadis tersebut, maka makna khuf itu adalah semua yang menutupi kaki sampai di atas mata kaki, maka semuanya disebut dengan khuf. Ya. Semua yang menutupi sampai di atas mata kaki maka disebut dengan khuf. Apakah itu kaos kaki? Ya, apakah itu khuf beneran? Ya. Atau mungkin ada sepatu yang mungkin panjang yang sampai menutupi mata kaki, maka itu juga disebut dengan khuf. Dan itu semua dikembalikan kepada al-adah ya, dikembalikan kepada kebiasaan. Ya, terkait dengan nafkah, contoh yang lain ya, muasyarah, semuanya dikembalikan kepada adah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, di halaman 125. Al-akhdhu bil-urfi fi babi al-mu'ammalat. Ya, mengambil kebiasaan atau uruf dalam perkara mu'amalah. Di antara perkara yang dikembalikan kepada uruf adalah sighatu uqudi al-mu'ammalat. Ya, ungkapan-ungkapan akad di dalam mu'amalat. Contohnya, al-bay' wal-ijarah wal-rahan wal-ariyah wal-wadi'ah wa ghairi dhalika. La yustathna syai'un minal 'uqud fayurja ila al-'urfi fi kulli 'aqdin, maka ini semuanya ya, akad-akad dalam semua ini dikembalikan kepada 'urf. Bagaimana kebiasaan akadnya dalam jual beli ya, dalam kontrak ya, di dalam meminjamkan ya, menitipkan barang dan seterusnya, maka itu semua lafaz ya di antara mereka, kebiasaan di antara mereka itu yang digunakan ya. Wa min dhalika 'ala al-qawli ar-rajih 'aqdun nikah. Ya, di antaranya adalah contohnya adalah akdun nikah, akad nikah. Fa inna akdan nikah yan'aqidu bi ayyi lafdhin dalla alaihi. Maka akad nikah itu sah dengan lafaz apapun yang menunjukkan itu menikahkan. Ya, si wali dengan lafaz menikahkan, ya, si mempelai, calon mempelai laki-laki itu dengan lafaz menerima. Maka dengan lafaz apapun maka itu diterima. Sehingga tidak harus berbahasa Arab, tidak harus berbahasa Indonesia, ya, boleh dengan bahasa Jawa, ya, boleh dengan kata-kata yang lain yang selama itu adalah si wali menikahkan dan si calon mempelai laki-laki menerima nikah tersebut. Ya, maka ungkapan-ungkapan tersebut, ya, kata-kata dalam muamalah tersebut, dalam akad-akad tersebut itu semua dikembalikan kepada kebiasaan. Ada contoh di halaman 126, ya, seorang laki-laki yang mengkhulu istrinya. Khulu itu adalah seorang istri yang minta diceraikan oleh suaminya karena satu perkara yang syar'i. Seorang istri minta diceraikan oleh suaminya dengan alasan syar'i, itu namanya khulu. Maka ketika seorang suami mengkhulu istrinya, maka bagaimana lafadznya? Ini dicontohkan di sini. Khala'a rajulun zaujatahu wal khulu an yufariqaha bi'iwadin. Khulu itu adalah menceraikan istri dengan imbalan dari istri, dengan, ya, jumlah imbalan, jumlah harta dari istri. Ya, itu syaratnya khulu. Seorang istri minta dicerai dan kemudian memberikan iwad, memberikan pengganti harta yang itu diridai oleh suami. Kemudian suami mengatakan ketika sudah menerima hal tersebut, istri mengatakan khala'tuka 'ala mi'ati dirham, aku khulu kamu, ya, dengan 100 dirham. Itu dengan lafaz khala'tuki. Ini sahih. Atau dengan lafaz yang lain, ya, fadaituki, ya, 'ala mi'ati dirham. Aku berikan fidyah kepada anti, ya, atau aku khulu. Jadi pengganti lafaz khala'tu itu fadaitu. Kemudian faraqtuki, aku pisahkan anti dengan 100 dirham dengan lafaz faraqtu. Ya. Atau dengan lafaz talaqtuki 'ala mi'ati dirham, aku talak anti dengan 100 dirham. Maka lafaz-lafaz ini semuanya sah. Kenapa? Karena itu kembali kepada uruf. Ya, dikembalikan kepada uruf, sehingga yang sahih, yang kuat dalam bahasan ini adalah bahwa itu dikembalikan kepada uruf, tidak harus dengan lafaz tertentu. Toi, pembahasan di halaman 127, Al-A'raf Al-Muttaridah Kasyurut. Ya, uruf-uruf yang dipakai, yang biasa dipakai, itu seperti syarat kedudukannya. Ya, kedudukannya seperti syarat. Annal a'raf al-muttaridah kasyurut, fa idza jaratil 'adatu bi syai'in muayyanin fa innahu yakunu kal masyrut. Bahwa kebiasaan itu, kebiasaan yang dipakai di masyarakat itu seperti syarat. Maka apabila adat berjalan demikian terhadap sesuatu tertentu, maka itu seperti dianggap sebagai syarat. Contohnya, istajara rajulun baitan disakan, ya, seorang yang menyewa rumah untuk ditinggali sebagai tempat tinggal. Faida bihi yarbutu fihi alhamir wal bighal wal ibil. Ya. Ternyata rumah tersebut bukan untuk tempat tinggal tapi untuk kandang. Ya, dipakai untuk mengikat, ya, keledai, kemudian kuda, unta dan yang lainnya. Ya, ternyata rumah tersebut digunakan untuk yang lain, bukan untuk dijadikan tempat tinggal. Wa qala ana istajartu albayta wa mallaktu manafi'ahu fali an antafi' bihi bi ayyi wajhin minal wujuh. Kata si penyewa tersebut, ya, aku sewa rumah tersebut dan aku miliki manfaatnya. Maka terserah aku untuk menggunakannya, kata si orang yang menyewa tersebut. Maka kita katakan kepadanya, laisa laka dzalika, engkau tidak berhak atas perkara itu. Ya, engkau tidak berhak atas perkara itu. Li'anna syarta al-urfi kasyarti al-lafdi. Karena syarat secara kebiasaan, adat, ya, atau kebiasaan itu seperti syarat, ya, seperti syarat yang dilafadzkan. Ketika pemilik rumah tersebut kemudian mengizinkan, boleh untuk disewa dengan jumlah sekian, ya, dengan sewaan sekian, maka itu kembali kepada kebiasaan bahwa itu akan dipakai sesuai dengan kebiasaan yang ada, dipakai untuk tempat tinggal, ya, di situ kemudian dipakai, ya, ada kendaraannya misalnya. Kalaupun wajar mungkin masih ada tanah kosong dipakai untuk bercocok tanam atau dipakai untuk, ya, kandang ayam dan yang lainnya misalnya. Itu yang ketika adatnya itu adalah seperti itu, maka itu berjalan seperti itu. Tetapi ini tidak, ternyata ya rumah disewa, padahal itu rumah tempat tinggal, ternyata dipakai untuk kandang ayam misalnya. Ya. Maka di sini si penyewa tidak berhak, si penyewa salah. Ya, tidak berhak untuk melakukan yang demikian. Kenapa? Karena adah muhakkamah. Kebiasaan itu menjadi syarat. Seakan-akan itu syarat yang dilafadzkan oleh pemiliknya, walaupun tidak dilafadzkan. Ya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, kita berpindah ke kaidah selanjutnya. Man ista'jala syai'an qabla awanihi 'uqiba bi hirmanihi. Barang siapa yang terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, ya, terburu-buru untuk syai'an, untuk mendapatkan sesuatu, qabla awanihi, sebelum waktunya, uqiba bi hirmanihi, maka dihukum dengan diharamkan dari sesuatu tersebut. Mu'ajilul mahdhuri qabla anihi qad ba'a bil khusrani ma hirmanihi. Ya, seorang yang terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka yang dia dapatkan adalah khusran, kerugian, ma'hirmani, dan juga diharamkan dari sesuatu tersebut. Wa hadha ma'na qawlihi man ista'jala shay'an qabla awanihi 'uqiba bihirmanihi. Wa hadha 'ammun fi ahkamid dunya wal akhirah. Ya, ini mencakup semua urusan dunia dan akhirat. Apakah itu muamalah duniawi atau akhirat atau ukhrawi? Yadkhulu fiha masailu katsiratun. Minha idza qatala muwarrithahu. Seorang yang membunuh orang yang akan memberikan warisan kepadanya. Tetapi karena pengen cepat-cepat mendapatkan warisan, maka kemudian orang tersebut dibunuh misalnya. Maka justru karena dia membunuh, maka diharamkan dari warisan tersebut. Aw man awsalahu bisyai'in. Aw qatala al-'abdu al-mudabbaru sayyidahu. Ya. Seorang yang diberi wasiat untuk mendapatkan sesuatu, yang namanya wasiat itu diberikan setelah kematiannya. Ternyata pengen cepat-cepat dapat wasiat tersebut, ya. Aku wasiatkan untukmu sepertiga dari hartaku misalnya. Ternyata yang diberi wasiat terburu-buru sehingga kemudian ya membunuh orang yang beri wasiat tersebut, maka diharamkan darinya. Atau seorang budak ya yang diberikan amanat terhadap sesuatu, ternyata membunuh majikannya, maka pun dia tidak mendapatkan ya sesuatu tersebut. Contohnya pengen dimerdekakan misalnya setelah matinya misalnya. Fa innahu yuhramu al-mirats ul-wasiyah wal-itaq, maka orang-orang tersebut tidak mendapatkan warisan, tidak jadi mendapatkan wasiat tersebut, tidak jadi dimerdekakan si budak tersebut. Wa minha al-mutalliq fi maradhi mautihi. Contoh yang lain adalah seorang yang mentalak istrinya dalam keadaan dia sudah sakit, dan itu sakit kematiannya, sakit di akhir kematiannya, disebut dalam istilah ya warisan faraid itu maradu mautihi, sakit yang mana dengan sakit tersebut orang tersebut meninggal. Itu namanya maradu al-maut. Ya. Maka ketika ada orang yang mentalak istrinya dalam keadaan sakit dan sakit tersebut adalah sakit kematiannya, maka itu tidak dianggap. Ya. Artinya tetap si wanita tersebut mendapatkan warisan dari mantan suaminya. Ya, karena tujuan dari mentalak tersebut apa tujuannya? Biar tidak mendapatkan warisan. Ya, seorang punya istri tiga misalnya. Ya, ternyata biar istri kedua dan ketiga tidak mendapatkan warisan sebelum matinya, maka punya niatan untuk mentalak sebelum matinya misalnya. Biar warisan sempurna untuk istri pertama dan anak-anaknya misalnya. Sehingga pas sakit kemudian istri kedua ditalak, istri ketiga ditalak misalnya. Ya, apa yang terjadi dalam hukum Islam? Ya, masuk dalam kaidah ini. Ya, siapa yang terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu maka dia diharamkan dari sesuatu tersebut. Ya. Justru karena dia kemudian mentalak tersebut maka kemudian tetap si istri tersebut mendapatkan warisan dari suami tadi yang mentalaknya. Fa inna zaujatahu tarithu minhu, ya, mendapatkan warisan. Walau kharajat minal iddah, walaupun sudah keluar dari iddah, tetap si wanita tersebut yang ditalak di maradil al-maut tetap mendapatkan warisan. Wa kadzalika fi ahkamil akhirah, demikian juga terkait dengan hukum akhirat. Ini semua hukum dunia. Terkait dengan hukum akhirat, faman labisal harir fid dunya lam yulbishu aw lam yalbashu fil akhirah. Seorang yang terburu-buru memakai ya sutra di dunia, padahal sutra haram untuk laki-laki, dia terburu-buru sehingga memakainya di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala haramkan nanti di akhirat. Ya. Contoh yang lain, waman syaribal khamra fid dunya lam yashrabhu fil akhirah. Seorang yang terburu-buru ingin merasakan khamr di dunia, maka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala khamr di akhirat. Ya, di antara sungai Allah Subhanahu wa taala salah satunya adalah sungai dari khamr. Ya. Sungai dari air jernih, sungai dari susu, sungai dari madu, dan sungai dari khamr. Ya. Terburu-buru di dunia meminumnya maka di akhirat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kama annal muta'ajjil lil mahdhur yu'aqabu bil hirman, faman taraka syai'an lillahi tahwahu nafsuhu awadahu Allahu khairan minhu fid dunya wal akhirah. Bentuk daripada keadilan Allah Subhanahu wa taala sebaliknya, orang-orang yang ya taraka syai'an lillah, meninggalkan sesuatu karena Allah. Ya. Padahal jiwanya ingin mendapatkan sesuatu tersebut. Tetapi ditinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa yang didapatkan di akhirat? Awallahu khairan minhu fid dunya wal akhirah. Maka Allah akan menggantikan kebaikan tersebut, ya, dengan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Ya. Faman taraka ma'asi Allah wa nafsuhu tashtahiha awadahu Allahu imanan fi qalbihi wa sa'atan wa insirahan wa barakatan fi rizkihi wa sihatan fi badanihi ma'a ma lahu min thawabillahi alladhi la yuqaddaru ala wasfihi wallahu almusta'an. Ya. Seorang yang meninggalkan maksiat-maksiat kepada Allah padahal dirinya pengin sekali untuk bermaksiat, pengin sekali mengerjakan maksiat tersebut. Tapi dia tinggalkan. Ya. Dia ikat jiwanya untuk tidak bisa mengerjakan perkara yang haram tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala akan gantikan sesuatu yang dia tinggalkan tadi, maksiat yang dia jauhkan padahal pengin sekali. Allah gantikan dengan apa? Iman dalam hatinya. Allah berikan keluasan dan kelapangan di dalam dadanya. Allah berikan berkah ya dalam rizkinya. Allah berikan kesehatan pada badannya. Ditambah lagi dengan pahala Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa diungkapkan dengan ya tidak bisa dibatasi dengan sifat. Ya, ini kaidah kita, ya, man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bi hirmanihi. Makna daripada kaidah ini, ikhwani wa akhwati fillah, disebutkan oleh Syekh Al-Bassam rahimallahu taala, anna man yatawassalu bil wasail allati laysat mashru'atan ta'ajjulan minhu lil husul ala maqsudihi al mustahiqqu lahu fa inna syar'a amalahu bididdi maqsudihi fa aujaba hirmanahu jazaa'a fi'lihi wastijalihi. Ya, ini penjelasan dari kaidah tersebut, bahwa sesuatu yang ingin dia dapatkan tapi dengan cara yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan sesuatu tersebut, maka justru Allah Subhanahu wa taala membalas dengan sesuatu yang sebaliknya Allah Subhanahu wa taala haramkan dari perbuatan tersebut, ya, dan atas perbuatan terburu-burunya untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Syekh Al-Utsaimin menyebutkan man minal qawaid anna kullama ta'ajjala syai'an qabla awanihi ala wajhin muharram fa innahu ya'aqabu biharwan bihirmanihi wa dhalika li anna ni'amallahi la tunalu bi ma'siyatihi. Satu faedah yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin, beliau mengatakan barang siapa yang terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya dengan cara yang haram, maka orang tersebut dihukum dengan diharamkan dari sesuatu tersebut. Ya. Kenapa demikian? Hikmahnya adalah li'anna ni'amallahi la tunalu bima'siyatillah. Karena nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan didapatkan, tidak akan diraih dengan cara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah hakikat daripada kebaikan, ya, kehidupan seseorang. Apakah itu hartanya, waktunya, keluarganya, ilmunya, ya, itu semua kembali kepada kaidah ini. Apabila didapatkan dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebaikan. Namun jika itu semua dipakai, didapatkan dengan cara yang haram, ya, Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari kebaikan dunia dan akhirat. وهذا من حكمة الشريعة لأنه لو أبيح الإنسان أن يتعجل حقه على وجه محرم يا لانتهكت الحرمات ولأن النفوس مجبولة على الطمع والجشع. Dan ini adalah hikmah dari syariat Islam, ya, kalau seandainya itu diperbolehkan untuk mendapatkan sesuatu dengan cara terburu-buru, bahkan dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya, batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala akan diterjang. Ya, semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan diterjang. Karena sifat daripada jiwa, sifat daripada manusia adalah cinta dengan tamak dan jasa. Ya, tamak dan juga cinta terhadap dunia. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullahu jami'an. Itu terkait dengan kaidah kita. Dan insyaallah taala setelah kita istirahat, kita akan lanjutkan kembali biidznillah taala pada kaidah selanjutnya insyaallah di mantumah yang ke-30 insyaallah taala. Tersisa 2 pertemuan insyaallah taala dengan izinnya, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya. Allahu taala a'lam bissawab.